Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali, kata Allah. Berarti ini masih berkait dengan pembahasan yang kemarin. Pembahasan orang-orang munafikin yang ternyata tidak mau hijrah dan kemudian dipaksa atau tidak dipaksa oleh musyrikin untuk berbaris di barisan mereka. Baik, kata Allah SWT, perangi mereka. Selama mereka tidak mau hijrah, perangi. Kecuali, sekarang kecualinya. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum miltaq. Kecuali kaum-kaum yang memiliki hubungan perjanjian antara kalian dengan mereka, atau datang pada kalian dalam keadaan dada-dada mereka tidak terima untuk memerangi kalian, dan juga tidak terima kalau kaumnya diperangi. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa kuasakan mereka atas kalian, dan niscaya mereka akan berperang lawan kalian. Fa in tazalukum, tetapi kalau menghindar dari kalian, tidak memerangi kalian, falam yuqatilukum, dan memberikan kepada kalian salam keselamatan. Fama ja'alallahu lakum alaikum alaihim sabila, maka Allah tidak jadikan kalian atas mereka jalan. Jadi kalian tidak boleh memerangi mereka. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, "Tsumma inna Allah istathna min qitali haula'il munafiqin thalatha firaq." Allah mengecualikan untuk memerangi orang-orang seperti itu tiga golongan. Masih disebut oleh Syekh Sa'di dengan kalimat munafiki, tetapi disebutkan dikecualikan untuk memerangi mereka para munafikin itu tiga golongan. Firqataini amara bitarkihim wa hattama ala dhalik. Dua golongan diperintahkan untuk membiarkan mereka, dan ditegaskan seperti itu, jangan diperangi. Salah satunya, man yasil ila qaumin bainahum wa bainal muslimina ahdun. Orang-orang yang berkait dengan satu kaum yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. bitarkil qitali fayandum ilaihim, dengan tidak diperangi dan orang-orang munafik bergabung dengan mereka. Fayakuna lahu hukmuhum fi huquqid dami wal mal, maka mereka memiliki hukum yang sama dengan hukum kaum tersebut. Ini muslimin, ini kuffar harbi, kaum muslimin ketika berperang dengan orang-orang kafir harbi yang memerangi muslimin, maka munafikin yang ada di dalam sana apa hukumnya? Hah? Yang kemarin. Ini yang kemarin. Lalu di sana ada orang yang mengaku muslim, salah sendiri, kenapa enggak mau hijrah? Kan begitu. Perangi mereka. Baik, sekarang dikecualikan tiga keadaan. Sama-sama munafikin. Yang ini dua tidak boleh diperangi. Munafikin yang ada di sini dan munafikin yang ada di sini. Mana itu? Yang pertama, salah satunya adalah munafikin yang tinggal di satu kaum, di satu desa, yang desa ini terikat perjanjian dengan kaum muslimin, terikat perjanjian damai. Karena kaum muslimin berjanji atau terikat perjanjian damai dengan kaum ini, maka munafik yang ada di dalamnya dihukumi seperti hukum mereka, hukum orang kafir yang sedang terikat janji. Sebab kalau kaum muslimin memerangi ini, dikira melanggar perjanjian karena dia bergabung di sana. Ayat itu yang pertama. Sekarang yang kedua, al-firqatus saniyah, kelompok kedua, hasirat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu qawmahum, aiba qawla tasma anfusahum biqitalikum. Orang-orang munafik yang hatinya enggak terima untuk memerangi muslimin. Enggak, saya ini enggak pengen memerangi muslimin. Wala biqitali qaumihim, tetapi enggan pula untuk memerangi kaum mereka sendiri. Wa habbu tarka qitalil fariqaini, berarti dia enggan untuk memerangi kedua-duanya. Enggan untuk memerangi muslimin, enggan pula untuk memerangi kaumnya. Fahaulai aydan amara bitarkihim, golongan kedua ini juga diperintahkan untuk membiarkan mereka. Wa dzakara al-hikmah, dan disebutkan oleh Allah hikmahnya. Fi qawlihi, pada ucapannya, walau syaa'allahu lasallatahum alaikum, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka menguasai kalian. Falaqatalukum, maka mereka akan memerangi kalian. Fainal umur al-mumkinah salah satu aqsam. Imma an yakuna ma'akum wa yuqatilukum wa yuqatilu a'da'akum wa hadha muta'adzir min ha'ula. Fadara al-amr baina qitalikum ma qaumihim wa baina tarki qitalil fariqaini wa huwa ahwanul amraini alaikum wallahu qadirun ala tasbitihim alaikum faqbalu al-afiyah, maka terima saja kebaikan ini. Wa ahmadu rabbakum, wa ahmadu rabbakum, dan pujilah Rabb kalian. Alladzi kaffa aydiyahum ankum ma'a tamakkuni min dhalik. Golongan kedua, barakallahu fikum, adalah para munafikin yang tinggal di satu kaum. Orang-orang ini munafikin enggan, tidak mau memerangi muslimin, tidak mau menangi muslimin. Tapi untuk memerangi kaum mereka sendiri juga enggak mau. Ini belum seberapa imannya. Makanya masih disebut semuanya munafikin. Munafikin. Disuruh hijrah berarti memerangi kaumnya, enggak mau. Untuk memerangi muslimin juga enggak mau. Kalau yang tadi di awal kan berbaris di barisan musyrikin melawan muslimin, itu sudah jelas. Tapi ini enggak. Memerangi muslimin enggak. Memerangi kaumnya juga enggak mau. Itu juga dilarang untuk diperangi. Jangan diperangi mereka. Baik. Mengapa? Karena kalau saja Allah kehendaki, dia bisa bergabung dengan kaum ini memerangi kalian. Itu lebih jelas buat kalian. Artinya, kalau dia tidak mau perang, itu sudah afiah, sudah kebaikan. Fahmadillah, pujilah Allah Taala. Biarkan. Karena itu ahwan alaikum. Dia tidak memerangi kalian, ringan buat kalian. Biarin saja, biarkan saja mereka. Karena kaum ini punya tiga keadaan. Iya kan? Bersama muslimin memerangi mereka, yang pertama, mereka gak mau. Karena memang punya sifat nifaq. Atau memerangi kaumnya, juga tidak mau. Atau memerangi muslimin, juga tidak mau. Mana yang paling ringan? Yang paling ringan mereka diam di sana, tidak memerangi muslimin. Yang penting tidak memerangi muslimin, walaupun tidak mau memerangi kaumnya sendiri. Tapi masih ringan karena tidak mau memerangi muslimin. Biarkan saja, syukuri saja, berarti mereka tidak mengganggu. Baik, itu golongan kedua. Fahaulai tazanukum falam yuqatilukum. Golongan-golongan ini menghindari kalian, tidak memerangi kalian. Wa alqau ilaikumus salam, berarti memberikan pada kalian keselamatan. Alqau ilaikumus salam, memberikan keselamatan pada kalian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka jangan Allah tidak menjadikan kalian memiliki jalan untuk memerangi mereka. Ada tidak ada alasan bagi kalian wahai muslimin untuk memerangi mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa dua golongan ini tidak boleh diperangi. Barakallahu fiikum. Al-firqatus tsalitsah. Sekarang kelompok yang ketiga. Qaumun yuriduna maslahah anfusihim biqat'in nadhar an ihtiramikum. Golongan ketiga adalah satu kaum yang hanya menginginkan maslahat untuk diri mereka sendiri. Tetapi biqat'in nadhar an ihtiramikum, tidak melihat kehormatan atau penghormatan terhadap kalian wahai kaum muslimin. Siapa itu? Wahumul ladzina qala Allahu fihim. Merekalah yang Allah katakan kepadanya, satajiduna akharina, kamu akan dapati orang-orang lain. Ai min haula'il munafiqin, orang-orang yang lain selain orang-orang munafikin tadi. Yuriduna an ya'manukum. Golongan ketiga ini ingin memberikan keamanan untuk kalian. Ai khaufan yuriduna an ya'manukum, ai khaufan minkum. Mereka ingin aman, takut kepada kalian. Takut kepada kalian wahai muslimin, sehingga mereka pengen aman saja. Wa ya'manu qaumahum, dan ingin aman terhadap kaumnya sendiri. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, setiap dikembalikan kepada fitnah mereka menolak. Setiap diajak kepada fitnah mereka menolak. Urkisu fiha, ini kembali. Setiap diajak pada fitnah, kembali. Ini tidak mau mengikuti fitnah. aila yazaluna muqimina ala kufrihim wa nifaqihim. Artinya mereka tetap di dalam kekafirannya, tetap dalam kemunafikannya, tetapi setiap diajak berperang melawan muslimin gak mau, takut. Udahlah, nanti ada yang mati, ada yang terbunuh, dah. Saya pengen aman aja lah. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ini dalam keadaan takut kepada kaum muslimin, disuruh berperang gak mau, diajak kepada fitnah, diajak oleh kaum-kaum yang lain, gak mau juga. Mereka sendiri, yang penting desa saya aman, itu prinsipnya. Aila yazaluna muqimina ala kufrihim wa nifaqihim kullama arad lahum aridun min awaridil fitan. Namun setiap mereka diajak atau ditawarkan kepada mereka tawaran fitnah, fitan, fitnah, amahum wa nakasahum ala ru'usihim, mereka menolaknya, mereka enggan. Wazdada kufruhum wa nifaquhum, dan bertambah kekafiran mereka, bertambah kemunafikan mereka. Wa haula'i fi surati kal firqati tsaniyah, kelompok ini secara gambaran mirip dengan ini kan, walaupun bergabung dengan kaum yang perang tapi mereka enggak mau perang. Kalau ini memang di satu desa yang penakut, kafir, munafik, ada kafirnya ada munafiknya, tapi semuanya penakut. Lalu bagi dua, karena kita bicara munafikin, ini munafikin di tengah kaum yang memerangi muslimin, tapi mereka tidak mau memerangi muslimin, gak mau ikut, tetapi memerangi kaumnya juga gak mau. Ya sudahlah, mereka masih aman, nggak apa-apa, jangan diperangi. Kalau di sini kaumnya semuanya yang kafirnya dan yang munafikinya takut, nggak berani melawan muslimin, tidak mau perang, tidak mau rugi, nggak mau korban, pokoknya ingin maslahat, ingin kebaikan buat mereka sendiri. Bagaimana disikapi yang ini? Sementara mereka tidak memerangi, ya biarkan saja kan. Jangan diperangi, itu keamanan buat kamu. Artinya tidak mengganggu. Inilah bukti, dalil. Kalau agama ini tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Bukanlah perang jihad itu untuk memaksa manusia masuk Islam. Bukan. Tetapi agar jangan mengganggu. Ini kan gak mengganggu mereka, walaupun ada yang kafir-kafir, ada yang pura-pura Islam tapi hijrah gak mau, gak tahu hatinya bagaimana, memiliki sifat nifaq, ini juga masih aman-aman saja, tidak memerangi muslimin, biarkan. Ini juga sama, masih aman-aman, biarkan. Tapi yang ini sama yang ini, ikut bersama musyrikin memerangi, ya ikut diperangi. Taib. Kembali kepada kitab. Qala wa fil haqiqati mukhalifah laha, walaupun mirip dengan yang dua ini, yang kedua, tetapi sesungguhnya agak berbeda. Fa innal firqata tsaniyah taraku qitalal mu'minin ihtiraman lahum la khaufan ala anfusihim. Kelompok kedua itu tidak memerangi mukminin, tidak memerangi muslimin karena menghormati kaum muslimin, bukan karena takut terhadap diri-diri mereka. Amma hadil firqah, dan firqah yang ketiga, tidak memerangi muslimin karena takut, bukan karena menghormati muslimin. Beda kan? Kalau yang ini bukan takut, karena kaumnya ikut memerangi, dia berani memerangi, tetapi masa memerangi muslimin, berarti ada sedikit syekh hijrah gak mau, tetapi memerangi, masa memerangi muslimin, kita kan sudah pernah Islam, berarti masih ada penghormatan. Memang nifak juga duruban, nifak juga duruban, yakni memiliki macam-macam bentuk, jenis-jenis, tingkatan-tingkatan. ada yang paling tinggi kemunafikannya, dan di bawahnya, dan di bawahnya, dan di bawahnya. Balau wajadu fursatan fi qitalil mu'minin fainal musta'iduna lintihazihim fahaulai illam yatabayyan minhum wa yattadih ittidahan aziman i'tizalal mu'minin wa tarki qitalihim fainahum yuqatilun. Karena mereka ini, karena khaufan, bukan karena ihtiraman, maka kalau mereka, ini kan karena takut, padahal ingin memerangi. Kalau mendapatkan kesempatan untuk memerangi muslimin, mereka akan perangi, tetapi takut. Baik, barakallahu fikum. Orang-orang ini, barakallahu fikum, sementara mereka tidak memerangi, maka biarkanlah. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam. Kalau mereka tidak mau meninggalkan kalian dan memberikan kepada kalian keselamatan, ail musalamah, salam maknanya musalamah, keselamatan, wa muwada'ah, wa yakuffu aydiyahum, hendaklah menghentikan tangan-tangan mereka. Kalau tidak mau juga, fakhuduhum waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Ingat kalimat ini sudah berulang, walaupun dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu golongan yang pertama kemarin. Mereka kalau tetap seperti itu, tidak mau hijrah dan tidak mau berhenti memerangi muslimin, kata Allah, fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Itu yang di ayat sebelumnya. Ini juga, kalau tidak mau berhenti memerangi, kalau tidak mau melemparkan keamanan, kalau tidak mau memberikan musalamah, kalau tidak mau menahan tangan-tangan mereka, mereka pun diperangi. Tetapi karena mereka menahan tangan-tangan mereka, yang ini menahan tangannya karena ada perjanjian, yang ini menahan tangannya karena masih ada penghormatan terhadap Islam, yang ketiga menahan tangannya karena takut, karena masih takut, merasa kecil, merasa kurang kuat, merasa bakal kalah, maka karena itulah kalian tidak diperangi. Maka kembali kepada ayat yang terakhir, fa'inlam ya'tazilukum, kalau mereka tidak meninggalkan muslimin dan tidak memberikan keselamatan dan tidak menahan tangan dari peperangan, fakhuduhum waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, artinya dihukumi sama dengan yang di atas, tangkap mereka, perangi mereka, bunuh mereka, ila akhirnya. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultana, mereka ini Allah jadikan bagi kalian atas mereka sultana, Allah memberikan izin, memberikan hak pada kalian untuk memerangi mereka. Allah berikan sultanan mubina. Apa sultanan mubina? Hujjah bayinah wadihah. Hujjah yang kuat, hujjah yang jelas. Apa hujjahnya? Likaunihim mu'tadina zalimin. Karena mereka mu'tadin, melampaui batas. Mereka zalim terhadap kalian, dolimina lakum, tarikina lil musalamah, dan tidak mau berdamai. Falayalumu illa anfusahum, maka jangan mereka mencerca kecuali diri mereka sendiri. Perhatikan makna yang terakhir, barakallahu fikum, adalah bahwa mereka ini, golongan tiga ini, tidak diperangi karena kalian menahan tangan kalian. Entah karena apa, itu urusan kalian. Yang pertama menahan kalian karena ada terikat perjanjian. Yang kedua menahan tangan kalian tidak ikut memerangi karena masih ada penghormatan. Yang ketiga tidak berani karena merasa kecil, merasa takut. Itulah sebabnya kalian tidak diperangi. Tetapi kata Allah, fa in lam ya'tazilukum, kalau kalian tidak meninggalkan kalian wahai muslimin, kalau mereka ini tidak mau berhenti memerangi kalian, tidak mau menahan tangan-tangan mereka, maka perangilah, bunuh mereka, serang mereka, ila akhirnya. Dimanapun kamu dapati mereka, perangi mereka. kalau tidak mau nahan tangan. Dan engkau wahai muslimin punya hujjah yang qat'iyyah, bayyinah, wadhihah, ma hiya? Ta'addi. Karena kalian mengganggu. Ta'addi maknanya mengganggu. Karena zulm. Karena kalian mendzalimi. Baik, itu sultanan mubina, alasan yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Apakah keistimewaan seorang yang menghafal 30 juz Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Di antaranya, bagaimana pendapat kalian seseorang yang di hatinya ada Al-Quran 30 juz? Padahal kita disuruh untuk menghormati Al-Quran yang dalam bentuk mushaf, iya kan? Apalagi ini manusia, di dalamnya ada 30 juz Al-Quran. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Rasulullah SAW kalau memilih pemimpin sebuah pasukan, ditanya siapa yang hafal surat Al-Baqarah, engkau menjadi pemimpin. Siapa yang hafal surat ini, engkau yang menjadi imam salat, dan seterusnya. Adapun keistimewaan yang orang yang dizalimi, doanya akan terkabul walaupun orang kafir. Agak janggal memang, tetapi jelas saya mendengarkan dari Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama bahwa orang kafir yang didolimi kalau berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan mereka dan sebagainya, akan dikabulkan oleh Allah walaupun di akhirat tetap orang kafir karena terdolimi, apalagi muslimin. Maka Nabi menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau menyatakan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya tidak terhalang antara dia dengan Allah. Bagaimana cara supaya terhindar dari riya ketika beramal saleh, dan juga cara supaya terhindar dari bangga diri ketika mendapatkan keutamaan dari Allah seperti ilmu. Orang yang riya adalah orang yang tidak ikhlas. Berarti pertanyaan tadi jawabannya adalah hendaklah meningkatkan keikhlasan. Bagaimana meningkatkan keikhlasan? Dengan engkau meniatkan dalam hati yang paling dalam bahwa engkau menginginkan keridhaan Allah dan balasannya dan jannahnya, tidak yang lain. Barakallahu fiikum. Riya itu adalah hanya di dunia, maksudnya pujian-pujian yang diharapkan oleh orang yang riya dan sum'ah dan bangga diri itu hanya pujian-pujian dunia, sedangkan yang Allah persiapkan di akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Adapun pujian-pujian manusia dunia sementara, dunia itu sementara, sebentar. Qori, alim, pujian-pujian seperti itu hanya di dunia. Setelah di akhirat, amalanmu tidak bernilai. Amalanmu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an mansura, menjadi sesuatu debu yang berterbangan, yang sia-sia. Bahkan Allah akan lecehkan mereka, orang-orang yang murain. Allah hinakan dengan kalimat idhabu ila man kuntum turauna, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Hal tajudu minhum jazaa, apakah kalian dapati pahala dari mereka? Allah tidak beri pahala, dan Allah katakan minta pada manusia yang kamu ingin dipuji oleh mereka, minta pahala dari mereka. Ini penghinaan, dan itu sangat menyayat hati. Barakallahu fikum. Maka bandingkan sesuatu yang sementara yaitu pujian dunia dan sesuatu yang kekal abadi khalidina fiha yang selama-lamanya, mana yang lebih kamu pilih? Inilah yang akan menghindari seseorang terjerumus dalam riya, berpikir sehat bahwa akhirat itu kekal abadi, pujian di dunia sementara. Mengapa? Apa yang dicari dari dunia? Barakallahu fiikum. Bagaimana cara menangkal kejelekan yang dilakukan secara bersama-sama dan tersembunyi? Apa ini maksudnya? Menangkal kejelekan yang dilakukan secara bersama-sama dan tersembunyi. Esfi, ah, apa maksudnya? Saya tidak paham. Ala kulihal, kalaupun kaum kuffar seperti yang sedang dibahas atau munafikin yang tersembunyi memberikan atau merencanakan rencana-rencana yang jelek, maka jangan takut pada mereka. Fala takhafuhum, kata Allah, wa khafuni, takutlah kepadaku. Wa makaru, wa makar Allah, wallahu khairul makirin, mereka membuat rencana-rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang paling baik, yang maha baik adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Wa makar Allah, mereka punya rencana jelek sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang pasti terjadi. Maka berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Fanatuha taala assalamah wal afiyah. Minta pada Allah taala keselamatan, minta kepada Allah pertolongan, maka walaupun dilakukan oleh seluruh dunia bersatu padu untuk ingin menjelekkan kalian, menimpakan kepada kalian kejelekan, enggak akan bisa kalau Allah tidak kehendaki. Baik, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.